Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah di kesempatan sore hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Tafsir Mustalahil Hadis yang disusun oleh Syekh Mahmud Tahan hafizahullahu taala. Mohon maaf atas keterlambatan ya. Baik. Insyaallah kita akan masuk dalam pembahasan yang baru, yakni hadis matruk. Ya, pada pertemuan yang terakhir kita telah paparkan ya tentang hadis palsu atau hadis maudhu. Ya, kita telah jelaskan apa itu definisi hadis maudhu, demikian juga bagaimana mengetahui sebuah hadis itu adalah hadis yang palsu atau hadis yang maudhu. Demikian juga telah kita sebutkan apa yang melatar belakangi atau yang menjadi motivasi orang memalsukan hadis. Ini pelajaran kita pada pertemuan yang terakhir. Maka insya Allah kita akan lanjutkan di kesempatan sore hari ini bismillah ta'ala dengan membahas hadis-hadis lemah lainnya. Hadis-hadis lemah lainnya yang kelemahannya itu disebabkan karena cacat atau celaan pada sang rawi. Sekarang kita masuk ke dalam kisem yang baru, yaitu al-matruk, hadis matruk. Ya, hadis matruk. Baik. Kata beliau, "Idza kana sababu ta'ni fi rawi huwa at-tuhmah bil kadhib wa huwa sababu tsani, sumya hadithuhu matruk." Sumya hadithul matruk. Apabila sebab celaan pada sang rawi yaitu tuduhan berdusta dan ini merupakan sebab yang kedua, maka disebutlah hadisnya dengan hadis yang matruk. Disebut dengan hadis yang matruk. Apa bedanya dengan hadis maudhu? Kalau maudhu itu dustanya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia berdusta atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau matruk, ya dia tidak berdusta atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya saja di luar penyampaian hadis dia berbohong. Ketahuan kalau orang ini di luar penyampaian hadis dia berdusta. Ya, ini yang membedakan antara hadis maudhu dengan matruk. Kalau maudhu dia berdusta dalam penyampaian hadis. Kalau matruk ya dia berdusta tapi di luar penyampaian hadis. Di luar penyampaian hadis. Baik. Ta'rifuhu kata beliau, lughatan ismu maf'ul min at-tark. Ya, wa tusammil arabu al-baydata ba'da an yakhruja minha al-farhu. At-tarikah, ay matrukah. Adapun secara bahasa, ya, matruk ini merupakan isim maf'ul dari kata at-tark. Dan orang-orang Arab menyebut cangkang telur setelah keluar anak ayamnya, mereka menyebutnya sebagai tarikah. Maksudnya adalah matrukah. Ini sesuatu yang ditinggalkan. La fa'idata minha, tidak ada lagi faedahnya. Jadi mereka orang-orang Arab menyebutkan cangkang telur setelah anak ayam itu keluar atau anak burung itu keluar, mereka katakan sebagai tarikah yang bermakna matrukah, sesuatu yang ditinggalkan, tidak ada faedahnya. Jadi hadis matruk ini tidak ada faedahnya, ditinggalkan. Kenapa? Karena rawinya ya muttahamun bil kadzib, dituduh berdusta. Kenapa? Karena dia diketahui berdusta pada selain hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis matruk. Ya. Qala istilahan huwa al-hadithu alladhi fi isnadihi rawin muttahamun bil kadhib. Adapun secara istilah, hadis matruk adalah hadis yang di dalam sanadnya terdapat seorang rawi yang dituduh berdusta. Ya, yang dituduh berdusta. Ya, tertuduh berdusta. Beda dengan hadis maudhu. Kalau hadis maudhu dia ketahuan dia berdusta atas Nabi alaihi salatu wasalam. Kalau matruk ya dia di luar hadis. Sehingga apa? Tertuduh dia. Mendapatkan tuduhan apa? Ada kemungkinan dia juga berdusta atas Nabi alaihi salatu wasalam walaupun ketahuannya itu apa? Ketahuannya dia berdusta pada yang selain hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Baik. Kemudian asbabu ittihamir rawi bil kadhib, Sebab tertuduhnya seorang rawi dengan dusta. Kata beliau, asbab ittihami rawi bil kadhibi ahadu amrain. Ya. Sebab tertuduhnya seorang rawi dengan dusta adalah salah satu dari dua perkara. Jadi ada dua sebab mengapa seorang rawi itu dituduh berdusta. Yang pertama, ya, alla yurwa dzalikal hadits illa min jihatihi wa yakuna mukhalifan lil qawaidil ma'lumah. Yang pertama, ya, hadis tersebut tidaklah diriwayatkan melainkan dari dia. Jadi hanya dia saja yang meriwayatkan hadis tersebut. Kemudian wa yakuna mukhalifan lil qawaidil ma'lumah. Dan apa yang dia riwayatkan itu menyelisihi kaidah-kaidah agama yang telah ya telah diketahui. Ya, ini salah satu ciri apa? Hadis palsu kemarin ya. Isinya menyelisihi kaidah-kaidah yang telah diketahui oleh kaum muslimin. Ternyata ada dia meriwayatkan sebuah hadis dan cuma dia saja yang meriwayatkan ya, hadis tersebut. Kemudian hadis yang dia riwayatkan ya maknanya atau isinya kontennya menyelisihi kaidah-kaidah yang telah diketahui. Maka rawi yang semacam ini muttahamun bil kadzib, tertuduh berdusta. Ya. Karena kalau misalnya ada yang meriwayatkan kalau misalnya itu suatu hal yang apa? Suatu hal yang menyelisihi kaidah, harusnya diriwayatkan oleh banyak orang, tapi kok cuma satu orang saja yang meriwayatkan. Maka yang demikian dia tertuduh sebagai apa? Muttahamun bil kadzib, tertuduh berdusta. Kemudian sebab yang kedua, an yu'rafa ar-rawi bil kadzib fi kalamihi al-'adi, lakin lam yadhhar minhu al-kadzibu fil hadits an-nabawi. Nah, ini sebab yang kedua. Yakni dia diketahui, rawi tersebut diketahui berdusta pada ucapan-ucapan biasanya. Ya, ucapan kesehariannya dia berdusta. Akan tetapi lam yadhhar minhu al-kadzibu fil hadits an-nabawi, akan tetapi tidak ketahuan bahwa dia pernah berdusta dalam menyampaikan hadis nabawi, hadis-hadis nabi. Ya, jadi apa? Dia hanya dikenal berdusta dalam ucapan biasa, ucapan kesehariannya. Adapun hadis nabi dia enggak dikenal, dia berdusta ya atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menjadi perbedaan yang signifikan antara hadis maudhu dengan hadis matruk. Kalau hadis maudhu ya, orang ini ketahuan berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau matruk dia berdusta di luar penyampaian hadis, ya. Kalau di penyampaian hadis nggak ketahuan dia, nggak pernah secara sorohatan dia berdusta, nggak. Tapi apa? Di ucapan biasa, ketika ngobrol dengan orang dia berbohong. Maka apa? Dia tertuduh apa? Tertuduh berdusta. Ya. Jadi hati-hati ya, sebagai orang yang menyampaikan ilmu agama, ya nggak boleh bohong dia, nggak boleh bohong karena ini merupakan jarah yang cukup keras, ya, jarah yang cukup keras. Ketika dia ketahuan berbohong, maka ketahuan berbohong di ucapan biasanya dia menjadi rawi yang matruk, ditinggalkan, nggak bisa dipercaya. Paham ya? Paham bagaimana membedakan hadis yang matruk dan hadis yang maudhu? Ya. Contohnya sekarang beliau berikan contohnya. Misaluhu, hadisu Amr bin Syamirin al-Ju'fi, ya. Al-Kufi an Jabir an Abi Tufail an Ali wa Ammar qala. Hadis Amr bin Syamrin ya, Amr bin Syamirin al-Ju'fi al-Kufi dari Jabir, dari Abi Tufail, dari Ali dan Ammar qala, mereka berdua mengatakan, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajr wa yukabbiru yawma arafata min salatil ghadah wa yaqta'u salatal asr akhiru ayyamit tasyriq. Dalam hadis disebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wasalam ya melakukan kunut di waktu subuh. Ya, Nabi SAW kunut di waktu subuh. Kemudian beliau bertakbir pada hari Arafah mulai dari salat subuh. Ya, salatil qadah artinya salat subuh, salat fajar. Beliau bertakbir di hari Arafah dari salat fajar. Wa yaqta'u salatal asr akhiru ayyamit tasyrik, dan beliau memutus takbir tersebut pada salat asar di akhir hari tasyrik. Tabaan kita nggak berbicara tentang makna hadis ini ya, kita hanya berbicara tentang sanadnya. Tentang sanadnya ini saja. Kenapa? Karena ada riwayat-riwayat lain yang menyebutkan Nabi kunut di waktu subuh kemudian bertakbir mulai dari hari Arafah sampai waktu asar ayyamu tasyrik. Kita hanya berbicara tentang hadis ini saja dari jalurnya siapa? Amr bin Syamrin. Ya, Amr bin Syamirin. Ya, Amr bin Syamirin ini aja yang kita fokus kita. Ya, karena hadis kalau makna yang diriwayatkan oleh hadis ini ya sahih ya, maknanya sahih Nabi kunut di waktu subuh, kemudian juga beliau bertakbir mulai dari pagi hari Arafah sampai asar hari Tasyrik yang terakhir. Ini maknanya sahih. Kita hanya bicara tentang sanad ini saja, ya. Qad qala an-Nasa'i wa Daruqutni wa ghairuhuma an Amr bin Syamrin, ya, matruqul hadis. Maka An-Nasa'i dan juga Daruqutni dan yang selain mereka berdua telah mengatakan tentang Amr bin Syamirin, ya, matruqul hadis, bahwa dia ini adalah seorang yang matruqul hadis, hadisnya matruq. Ya, hadisnya matruq. Jadi rawi yang matruq. Amr bin Syamrin ini adalah seorang rawi yang matruq. Ya, yang muttahamun bil kadzib, yang tertuduh dia berdusta. Ya, sehingga hadisnya matruq. Hadisnya lemah. Taib, ya. Ini contoh hadis yang matruk. Kenapa dia matruk? Karena di dalam sanadnya, ingat tadi, kita sedang berbicara tentang hadis yang dilemahkan karena celaan kepada sang rawi. Kenapa hadis ini dilemahkan? Karena pada sanadnya terdapat Amr bin Syamirin dan dikatakan oleh An-Nasa'i wa Daruqutni dia matruk hadis. Ini penyebab hadis tersebut menjadi hadis yang lemah. Paham ya? Taib. Qala rutbatuhu, tingkatan dari hadis matruk. Qala marra bina anna syarrad dhaif mawdhu. Telah berlalu ya penjelasan bahwa hadis yang paling parah kelemahannya adalah hadis mawdhu. Wa ilaihi matruk, tsummal munkar, tsumma muallal, tsumma mudraj, tsumma al-maqlub, tsumma al-muttarib. Kemudian mengikutinya setelah hadis maudhu, tingkatan yang lebih rendah daripada maudhu adalah matruk. Atau yang lebih tinggi ya, yang lebih tinggi daripada maudhu, jadi maudhu di paling bawah. Yang paling parah. Ya. Selanjutnya adalah hadis matruk, di atasnya hadis matruk. Kemudian mungkar, kemudian mu'allal, kemudian mudraj, kemudian maklub, kemudian muttarib. Kada rattabahu al-hafiq ibnu Hajar. Demikianlah yang telah diurutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi tingkatan hadis dhaif dari yang paling parah sampai yang paling ringan, ya, menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar yang pertama adalah maudhu yang paling parah. Lalu diikuti dengan matruk, kemudian mungkar, muallal, kemudian mudraj, maqlub, kemudian muttarib. Baik, ini adalah tingkatan hadis-hadis yang lemah, ya, hadis-hadis yang lemah. Baik, yang disebutkan oleh beliau ini hadis-hadis yang lemah karena celaan pada sang rawi ya, bukan hadis-hadis yang lemah karena keterputusan sanad, ya, karena keterputusan sanad. Kalau hadis yang lemah karena keterputusan sanad, ya, jadi kalau misalnya dia ada keterputusan ini sama, ya, kemudian mu'alak, kemudian mungkote atau mu'dol, ya, kalau jelas ada keterputusan sanad maka lemah, ya, dia termasuk hadis yang lemah. Kecuali hadis mursal, ya, hadis mursal. Baik, sekarang kita lanjutkan kembali. Kata beliau, al-munkar. Setelah selesai dari pembahasan al-matruk, kita masuk ke dalam pembahasan al-munkar. Ya, ini level setelahnya, ya. Ya, al-maudhu pertama, kemudian matruk, kemudian mungkar. Qala al-munkaru, hadis mungkar. Idza kana sababu ta'ni fi rawi fuhsyal ghalat aw kasratul ghaflah aw al-fisq wa huwa sababu as-sababu ats-tsalitsu war-rabi'u wal-khamisu fa hadithuhu yusamma al-munkar. Apabila sebab celaan kepada sang rawi ini adalah fuhsyal ghalat, banyak salah, ya, au kasratal ghaflah, ya, atau karena banyak lalai, banyaknya kelalaian, ya, awil fisq atau kefasikan, wahwa sababu tsalitsu warabi'u wal khamisu, dan ini merupakan sebab ketiga, keempat dan kelima, ya. Kita kembalikan ke pelajaran yang terdahulu, ya, ada beberapa sebab yang apa, beberapa celaan terhadap rawi, ya. Yang pertama adalah kadzib, kemudian yang kedua tuhma bil kadzib, yang ketiga adalah husyal ghalat, kemudian kasatul ghaflah, yang ketiga adalah banyaknya kelalaian, yang keempat banyaknya kelalaian, yang kelima adalah kefasikan. Nah, ini satu kesatuan. Kalau dia terdapat pada sang rawi salah satu dari tiga sebab ini, fa hadithuhu yusammal munkar, maka hadisnya disebut sebagai hadis munkar. Ya. Ketika dalam sanadnya terdapat seorang rawi, misalnya dia fuhsyal ghalat. Ya, rawi yang banyak kesalahannya, atau kasratul ghaflah, ya, banyak kelalaiannya, atau padanya terdapat kefasikan, maka hadisnya adalah hadis munkar. Ya. Nanti disebutkan rawinya ini termasuk rawi yang munkar, sehingga hadisnya adalah hadis yang munkar. Ya, sebab kemungkarannya salah satu dari tiga tadi. Imma dia fuhsyal ghalat, banyak kesalahannya atau keliruannya, atau kasratul ghafrah, banyak kelalaiannya, atau kefasikan. Qala ta'rifuhu lughatan huwa ismu maf'ulin minal inkar diddul iqrar. Secara bahasa, mungkar ini merupakan isim maf'ul dari kata ingkar, yang maknanya adalah diddul iqrar, lawan dari iqrar. Ya, ini apa? Penetapan. Ya, lawan dari penetapan. Qala istilahan, adapun secara istilah, ada perbedaan di kalangan para ulama tentang apa makna hadis mungkar. Qala istilahan, arrafal ulama ul hadis al mungkar bi ta'rifatin muta'addidah asyharuha ta'rifani. Adapun secara istilah, maka para ulama hadis telah mendefinisikan hadis mungkar dengan berbagai macam definisi. Jadi mereka berbeda pendapat tentang apa definisi hadis mungkar. Ya. Kemudian yang paling masyhur dari definisi-definisi tersebut, kata beliau, ada dua definisi. Ya, ada dua definisi. Yang pertama adalah definisinya Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya. Kata beliau, wa huwa al-hadithu alladhi fi isnadihi rawin fa hushaghalathu aw kathurat ghaflatuhu aw dhahara fisquhu. Nah, ini yang disebutkan oleh beliau, ya. Yang disebutkan oleh beliau bahwa hadis hadis mungkar adalah hadis yang di dalam sanadnya terdapat seorang rawi yang parah kesalahannya. Ketika meriwayatkan, bagaimana kita tahu parah kesalahannya? Ketika dia meriwayatkan banyak menyelisihi riwayat-riwayat lain dari yang sahih, ya, riwayat-riwayat lain yang sahih. Au kathurat ghaflatuhu, atau banyaknya kelalaian dia. Ini mirip dengan yang pertama, fahsyal ghalat, ya. Jadi apa? Banyak riwayat-riwayatnya tadi yang berbeda dengan riwayat-riwayat rawi yang lebih sahih. Au dhahara fisquhu, atau ya tampak sekali kefasikannya. Tampak kefasikannya. Seorang pelaku maksiat yang menunjukkan apa? Kemaksiatannya secara terang-terangan, ya. Menunjukkan kemaksiatannya secara terang-terangan. Ini adalah definisi hadis mungkar menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya. Kata beliau, hadis mungkar adalah hadis yang di dalam sanadnya terdapat seorang rawi yang parah kesalahannya, atau banyak kelalaiannya, atau tampak kefasikannya. Qala wa hadha ta'rifu dzakarahu Al-Hafidz Ibnu Hajar wa nasabahu li ghairihi. Maka definisi ini telah disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan beliau menisbatkan kepada yang selainnya. Ya, ini silakan dirujuk kepada An-Nukhbah. Ya, merujuk kepada An-Nukhbah dan juga syarahnya. Ya. Qala wa masya ala hadha ta'rif al-Bayquni fi manzumatihi, dan berjalan di atas definisi ini. Artinya definisi ini juga dipakai oleh Al-Imam Al-Baiquni dalam manzumah beliau. Beliau mengatakan, wa munkalur fardu bihi rawin ghoda ta'diluhu la yahtamid tafarruda. Hadis munkar itu adalah seorang rawi ya meriwayatkan hadis secara berkesendirian, kemudian ta'dilnya ini tidak memperbolehkan dia untuk menyendiri. Artinya ketika dia bersendiri, ya dia berkesendirian, maka enggak bisa hadisnya teranggap sebagai hadis yang sahih. Kenapa? Karena dia tidak cukup kuat. Karena dia tidak cukup kuat. Ya, la yahmilu at-tafarruda. Ya, la yahmilu tafarruda. Ya, jadi karena pada dia terdapat kelemahan, maka hadisnya tadi tidak teranggap. Ya, hadisnya tadi tertolak. Ya, kesendiriannya dia atau berkesendiriannya dia meriwayatkan ya hadis tersebut ya. Berkesendiriannya dia meriwayatkan hadis tersebut ya tidak teranggap ya. Kemudian kata beliau, ini definisi apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan juga dikuatkan oleh atau diambil oleh Al-Imam Al-Baiquni rahimahullahu taala. Kemudian yang kedua, definisi yang kedua dari hadis munkar, huwa ma rawahu dhaifu mukhalifan lima rawahu thiqah. Ya. Hadis hadis munkar. Ya, hadis munkar adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang dhaif, seorang rawi yang lemah, dan dia menyelisihi apa yang diriwayatkan oleh rawi-rawi yang thiqah. Apa yang diriwayatkan oleh rawi-rawi yang thiqah? Jadi dia dhaif, dia seorang rawi yang dhaif, tapi apa yang dia riwayatkan itu menyelisihi apa yang diriwayatkan oleh rawi-rawi yang thiqah. Apa beda antara definisi ini dengan definisi yang pertama tadi kita sebutkan? Kalau definisi yang pertama tadi tidak mempersyaratkan dia harus menyelisihi periwayatan rawi yang thiqah. Cukup ada ta'an kepada dia ya, ada celaan kepada sang rawi dengan fuhsyul ghalat atau kasatul ghaflah atau dhahara fiskuh ya, ini cukup hadisnya tertolak tanpa ada penyelisihan mukhalifan lima rawahu thiqah, tanpa harus ada apa penyelisihan terhadap rawi lain yang lebih thiqah ya, tanpa mempersyaratkan bahwa yang dia riwayatkan itu menyelisihi rawi-rawi lain yang lebih thiqah ya. Dan ini yang membedakan definisi yang pertama dengan definisi yang kedua. Kalau definisi yang pertama cukup ada to'an pada sang rawi tadi, ya ini sudah mencukupi dia dianggap sebagai hadis munkar. Adapun pada definisi yang kedua dipersyaratkan bahwa selain ada celaan pada dia, kelemahan pada sang rawi, lalu apa yang dia riwayatkan ini menyelisih riwayat rawi-rawi lain yang lebih thiqah atau rawi-rawi lain yang thiqah. Sekali lagi kita ulang, apa perbedaan antara hadis definisi yang pertama dengan definisi yang kedua? Kalau definisi yang pertama ini kelemahan hadis atau hadis tersebut dianggap hadis yang lemah karena memang rawinya itu adalah rawi yang lemah. Ya. Kenapa hadis yang disebut hadis mungkar? Maaf, kita ulangi dengan ibarat yang lebih tepat. Kenapa hadis yang disebut sebagai hadis yang mungkar? Karena ya, di dalam sanadnya ada seorang rawi yang mungkarul hadis. Apa makna mungkarul hadis? Ya, kembali kepada tiga tadi. Fuhsyul ghalat au kasratul ghaflah atau zahara fiskuhu. Ya. Ini definisi yang pertama. Ada pun definisi yang kedua, ada tambahan lagi. Selain dia itu memang cacat rawinya, ada rawi yang cacat di dalam sanadnya, apa yang dia riwayatkan menyelisihi riwayat rawi yang thiqah. Ya. Menyelisih rawi yang thiqah. Ini definisi yang kedua. Qala wa hadha ta'rif huwa alladhi dzakarahu al-Hafidz Ibnu Hajar wa tamadahu. Ya. Dan definisi ini disebutkan ya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan inilah yang dipilih oleh beliau. Jadi kalau yang tadi beliau sebutkan kemudian beliau nisbatkan kepada yang selain beliau. Oh, ini ada sebagian ulama yang mengatakan ini. Tapi yang saya pegang kata Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah apa yang disebutkan ini. Ya ini apa? Apa? Ada tambahan bahwa apa yang diriwayatkan itu harus menyelisih riwayat rawi-rawi yang tsiqah. Ya, ini yang dipegang oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Qala wa fihi ziyadatun 'ala ta'rifil awal. Dan di dalam definisi yang kedua ini terdapat tambahan dari definisi yang pertama. Wahya qaidu mukhalafati dhaif lima rawahu tsiqah. Yaitu dikaitkannya dengan penyelisihan rawi yang dhaif tersebut dengan apa yang diriwayatkan oleh rawi yang tsiqah. Ya, apa yang diriwayatkan oleh rawi dhaif tersebut ya harus apa? Menyelisihi rawi yang tsiqah. Harus menyelisihi rawi yang tsiqah. Ini yang menjadi tambahan. Ya, ini tambahan bagi definisi yang pertama, ya. Qaidu mukhalafati dhaif lima rawahu ats-tsiqah. Ya, ini pada definisi mungkar, ya. Baik. Kemudian al-farqu bainahu wa baina syadz. Sekarang apa bedanya hadis mungkar dengan hadis syadz? Ya. Nah, ini ada perbedaan yang signifikan. Karena syadz itu juga periwayatan seorang rawi yang menyelisihi rawi yang tsiqah juga. Apa yang menjadi pembeda antara mungkar dan hadis syadz, ya? Kalau hadis syadz itu yang menyelisihi rawi yang tsiqah itu adalah rawi yang tsiqah juga. Ya, atau rawi yang menyelisih rawi yang tsiqah itu dia makbul dia, bukan seorang rawi yang dhaif. Itu hadis syadz. Ya. Hadis syadz. Ya, padanya tidak ada kelemahan, hanya saja apa yang dia riwayatkan menyelisih riwayat rawi-rawi lain yang lebih tsiqah. Dia juga tsiqah. Dia juga makbul, seorang rawi yang makbul, seorang rawi yang tsiqah. Tapi apa yang dia riwayatkan menyelisih rawi lain yang lebih tsiqah. Bedanya mungkar, adapun mungkar yang menyelisih rawi yang tsiqah ini dia levelnya dhaif. Ya. Dia dhaif, seorang rawi yang dhaif. Ya. Ini yang menjadi pembeda hadis syadz dan hadis mungkar. Kita baca di sini kata beliau, qala al-farqu bainahu wa baina syadz anna syadza ma rawahu al-maqbul mukhalifan lima rawahu man huwa aula minhu. Adapun hadis syadz ya adalah apa yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang makbul menyelisihi apa yang diriwayatkan oleh orang-orang yang lebih utama daripada dia. Ya, dia sebenarnya rawi yang makbul, dia penerima hadisnya itu diterima. Cuma apa yang dia riwayatkan menyelisihi rawi lain yang lebih tsiqah atau menyelisihi rawi lain yang lebih banyak jumlahnya. Misalnya yang meriwayatkan dengan riwayat ini hanya dia sendirian, tapi di sana ada 5 atau 6 rawi yang lain yang meriwayatkan dengan redaksi yang berbeda, maka riwayat dia yang menyelisihi tadi disebut hadis syadz. Ya, adapun dianya tetap rawi makbul dia, tetap diterima. Hanya saja dalam riwayat tersebut karena dia menyelisih lebih banyak rawi atau menyelisih rawi yang lebih kuat, maka hadisnya dianggap sebagai hadis yang dhaif dan disebut sebagai hadis syadz. Ya. Adapun mungkar, annal mungkar ma rawahu dhaif mukhalifan lima rawahu tsiqah. Adapun hadis mungkar adalah apa yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang dhaif menyelisihi apa yang diriwayatkan oleh rawi yang tsiqah. Nah, ini kata makbul dan dhaif ini ya memang ditebalkan oleh beliau. Nah, ini yang menjadi pembeda. Kalau hadis syadz itu yang meriwayatkan ya adalah seorang rawi yang pada dasarnya dia makbul. Ya, pada dasarnya dia rawi yang makbul, diterima periwayatannya. Tapi menyelisih rawi lain yang lebih kuat. Adapun mungkar, dianya sendiri sudah bermasalah, kemudian apa? Meriwayatkan sesuatu yang berbeda dengan riwayatnya ya rawi-rawi yang tsiqah. Ya. Ini perbedaan antara hadis syadz dengan hadis yang mungkar. Kalau syadz itu yang meriwayatkanlah rawi yang makbul, cuma dia menyelisih rawi lain yang lebih tsiqah atau lebih banyak menyelisih rawi-rawi lain yang lebih banyak jumlahnya daripada dia, maka ini hadis syadz. Adapun mungkar ini adalah riwayat seorang rawi yang dhaif, seorang rawi yang dhaif, ya. Kemudian fayu'lam min hadza annahuma yushtarakani fi ishtiratil mukhalafah wa yaftariqani fi anna syadza rawihi maqbul wal munkar rawihi dhaif. Ya, maka diketahui dari sini bahwa keduanya, yakni hadis syad dan hadis munkar, mereka bersekutu pada disyariatkannya penyelisihan. Sama-sama menyelisihi. Ada penyelisihan terhadap riwayat rawi yang thiqah. Adapun perbedaannya bahwa syad ini rawi yang menyelisih tadi adalah seorang rawi yang makbul. Adapun mungkar, rawinya adalah seorang rawi yang dhaif. Ya. Qala Ibnu Hajar, faqad ghafala man sawwa bainahuma. Kata Lafidz Ibnu Hajar, maka telah kelirulah orang-orang yang menyamakan antara keduanya. Sebagian orang mengatakan bahwa yang namanya syad ini sama dengan mungkar. Kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, enggak berbeda dia ya. Kalau syad itu ya rawinya itu rawi yang makbul. Cuma dia mengisi riwayat lain yang lebih kuat. Adapun mungkar ya, rawi yang meriwayatkan adalah rawi yang dhaif. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ini perbedaan antara syad dan hadis syad dengan hadis mungkar. Baik. Sekarang beliau berikan contoh ya. Misaluhu, contohnya. Qala misalu ta'rif li ta'rifil awal marwahu an-Nasa'i wa Ibnu Majah min riwayati Abi Zukair Yahya bin Muhammad bin Qais an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyata marfu'an qulu al-balaha bit-tamr fa inna ibna Adam idza akalahu ghadiba asy-syaitanu. Apa yang diriwayatkan, contohnya definisi yang pertama tadi yang tanpa penyelisihan. Ya, tanpa penyelisihan. Ya. Definisi yang pertama tadi hadis munkar adalah hadis yang pada rawinya apa di dalam sanadnya terdapat rawi yang terkandung padanya atau terdapat pada dirinya salah satu dari tiga sebab tadi. Ya, fahsyul ghalat, kasatul ghaflah atau al-fisq, dhaharul fisq. Di antara contoh hadis munkar menurut definisi yang pertama adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan juga Al-Imam Ibnu Majah dari riwayat Abu Zukair Yahya bin Muhammad bin Qais dari Hisham bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah secara marfu'. Ya, secara marfu'. Qulu al-balah bitamr, makanlah kurma muda dengan kurma at-tamr, yakni kurma yang sudah kering ya. Al-balah itu kurma fresh, ya kurma muda atau at-tamr ini adalah kurma yang sudah dikeringkan. Fa inna ibna Adam idza akalahu wadiba syaitan. Maka sesungguhnya ketika seorang anak Adam memakannya, makan kurma mentah dengan kurma yang sudah dikeringkan, wadiba syaitan, maka syaitan pun menjadi murka. Ya. Qala an-Nasa'i hadza haditsun munkar. Hadis ini merupakan hadis yang munkar. Qala tafarrada bihi Abu Zukair wa huwa syekhun salihun. Ya, hadis ini diriwayatkan secara berkesendirian oleh Abu Zukair. Ya, Yahya bin Muhammad bin Qais. Bahwa syekhun salihun, dia adalah seorang syekh yang saleh. Ya, sosoknya saleh. Akhrajalahu Muslimun fil mutaba'at. Dikeluarkan hadis-hadisnya oleh Al-Imam Muslim sebagai mutaba'at, yakni untuk memperkuat riwayat lainnya. Ghairu annahu lam yablugh mablagha man yuhtamal ya tafarruduhu. Hanya saja ya Abu Zukair ini tidaklah mencapai derajat bisa meriwayatkan hadis secara berkesendirian. Dia hanya menempati posisi sebagai mutaba'ah. Imma karena banyaknya kesalahan dia dalam meriwayatkan atau banyaknya kelalaian dia. Ya. Kalau dari sisi kefasikan enggak, beliau adalah syekhun saleh. Dia adalah seorang yang saleh, akan tetapi apa? Ya, tafarrudnya tadi enggak cukup. Kalau dia meriwayatkan sebuah hadis secara berkesendirian, ya, ini enggak cukup karena dia adalah rawi yang lemah. Ya. Ini kalau kita terapkan definisi yang pertama, maka ini termasuk hadis yang mungkar. Qala mithalu li ta'rif tsani. Kemudian contoh dari definisi yang kedua. Apa beda definisi yang pertama dengan definisi yang kedua? Yaitu kalau definisi yang kedua ada tambahan, dia harus menyelisihi rawi yang tsikah. Riwayat tadi dihukumi sebagai mungkar ketika ada penyelisihan kepada ya riwayat yang tsikah. Qala mithalu li ta'rif tsani ma rawahu Ibnu Abi Hatim min tariqi Hubaib ibn Habib Az-Zayyat. Contohnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Hatim dari jalannya Hubaib bin Habib Az-Zayyat, an Abi Ishaq dari Abi Ishaq, an Aizar ibn Huraith dari Aizar bin Huraith, an Ibn Abbas dari Ibnu Abbas, an Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man aqama as-salata wa ata az-zakata wa hajja al-baita wa sama wa qara adh-dhaifa dakhala al-jannah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, barang siapa yang menegakkan salat, kemudian dia menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah dan berpuasa serta melayani tamu, ya, dia menjamu tamu, maka dia akan masuk surga. Ya. Qala Abu Hatim huwa munkar. Abu Hatim mengatakan hadis ini adalah hadis yang munkar. Ya. Kenapa? Li'anna ghairahu an thiqat rawahu an Abi Ishaq mauqufan wa huwa ma'ruf. Karena yang selain dari dari riwayat ini, baik. Riwayat siapa ini tadi? Hubaib ya, Hubaib. Karena selain riwayatnya Hubaib, ya, ini yang jadi permasalahan, ya, rawi yang bernama Hubaib bin Habib Az-Zayyat. Ya. Karena selain dari Hubaib bin Habib Az-Zayyat, ini meriwayatkannya hanya mauquf sampai Ibnu Abbas. Jadi Hubaib ini meriwayatkannya sampai Rasulullah SAW, marfu. Tapi riwayat yang lain, ya, riwayat yang lain, ini menunjukkan bahwa hadis tersebut hanya sampai kepada Ibnu Abbas. Ya. Dan Hubaib ini seorang rawi yang dhaif, seorang rawi yang dhaif. Sehingga seorang dhaif menyelisihi riwayat rawi yang sahih, ya rawi yang thiqat, ya, maka dia dianggap sebagai hadis yang mungkar. Qala Abu Hatim wa huwa munkar li'anna ghairahu min ath-thiqat rawahu an Abi Ishaq mauqufan. Ya. Maka hadis ini adalah hadis yang mungkar karena yang selain Hubaib meriwayatkan hadis ini dari jalannya Abu Ishaq secara mauquf saja. Wa huwa ma'ruf, dan yang diriwayatkan oleh rawi-rawi yang thiqah inilah yang kita sebut sebagai hadis yang ma'ruf, yakni lawan dari mungkar. Yang benernya. Yang benernya. Al-ma'ruf itu artinya yang benernya. Lawan dari mungkar. Kalau mungkar ini riwayat yang bercanggah atau berselisih dengan hadis yang ma'ruf tadi. Ini contoh hadis mungkar menurut definisi yang kedua. Menurut definisi yang kedua. Ya. Bahwa Hubaib bin Habib Az-Zayyat ini dia sudah lemah, kemudian mengisi riwayat lain yang lebih thiqah. Ya, orang bukan yang lebih thiqah, riwayat yang thiqah. Qala rutbatuhu. Qala yatabayyanu min ta'rifail al-munkar madhkurain anifan anna al-munkar min anwa'id dha'if jiddan. Telah jelas dari dua definisi mungkar yang telah kita sebutkan baru saja bahwa mungkar ini termasuk jenis yang sangat lemah, jenis hadis yang sangat lemah, dhaif jiddan. Kenapa? Li'annahu imma ya imma rawiyatu dhaif ya mausufin bi fushil ghalat au kathratil ghafla aw fisq wa imma rawihi dhaif ya dhaifin mukhalifin fi riwayatihi tilka li riwayati thiqah. Ya, dia disebut mungkar bisa jadi karena rawinya adalah seorang rawi yang dhaif yang disifati dengan fuhsyul ghalat atau kasratil ghafla atau fisq, atau rawinya dhaif kemudian menyelisih apa yang diriwayatkan oleh rawi-rawi yang thiqah. Wa kilal kismaini fihi dha'fun syadid, dan pada kedua jenis ini ada kelemahan yang sangat parah. لذلك مر بنا في البحث المتروك أن المنكر يأتي في شدة الضعف بعد مرتبة المتروك. Oleh karena itu, ya, telah berlalu ya pembahasan matruk, pada pembahasan matruk bahwa hadis mungkar ini disebutkan ya paling parah kelemahannya setelah martabat, setelah tingkatan hadis matruk ya. Jadi setelah maudhu matruk kemudian mungkar, karena kelemahan yang sangat parah terjadi pada hadis mungkar ini. Sekarang lawan dari mungkar adalah al-ma'ruf. Qala al-ma'ruf ta'rifuhu lughatan huwa ismu maf'ulin min arafa. Ya. Ini lawan dari hadis mungkar. Jadi ini bukan hadis yang dhaif ya. Al-ma'ruf ini bukan hadis yang dhaif. Cuma kenapa beliau sebutkan hadis ma'ruf ini? Karena berkaitan dengan pembahasan hadis mungkar. Lawan dari mungkar ini adalah ma'ruf. Apa yang diselisihi oleh rawi pada hadis mungkar, itulah yang disebut sebagai hadis ma'ruf. Qala ta'rifu lughatan huwa ismul maf'ul min arafa. Dia adalah isim maf'ul dari arafa, ya, mengenal. Ya, jadi ma'ruf artinya yang dikenal. Wastilahan ma rawahu thiqatu mukhalifan lima rawahu dhaif. Adapun secara istilah, hadis ma'ruf adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang thiqah yang menyelisihi rawi-rawi yang lemah. Ya, menyelisihi apa yang diriwayatkan oleh rawi yang dhaif. Ya, itu perlu tahu seperti ucapan tadi al-Imam An-Nasa'i tadi ya. Lah, Imam Abu Hatim di sini. Ya, kata beliau ini mungkar, hadis ini adalah hadis mungkar karena rawi-rawi yang thiqah selain beliau meriwayatkannya dari Abu Ishaq secara mauquf. Wa huwa ma'ruf, dan inilah yang ma'ruf. Artinya inilah yang benar. Ya, adapun yang diriwayatkan oleh Hubaib bin Habib tadi adalah mungkar. Dia menyelisihi riwayat rawi-rawi yang lebih thiqah atau rawi-rawi yang thiqah. Qala fa hadha fa huwa bi hadzal ma'na muqabilun lil munkar. Maka dengan definisi ini dia merupakan lawan dari munkar. Aw bi ta'biri adaq huwa muqabilun li ta'rifil munkar alladhi i'tamadahu al-Hafidz Ibnu Hajar. Atau dengan makna atau dengan definisi yang lebih mendalam ya, dia adalah lawan dari hadis munkar sebagaimana yang dipegang oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya. Karena kalau kita bilang sebagai lawan hadis munkar saja, ingat munkar tadi ada dua definisi ulama. Yang pertama hanya ada hanya mempersyaratkan kelemahan pada sanadnya ya. Yang kedua ada tambahan menyelisihi riwayat lain yang diriwayatkan oleh rawi-rawi yang thiqah. Maka kita katakan bahwa hadis ma'ruf ini merupakan lawan dari hadis munkar menurut definisi yang dipegang oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Di mana definisi tersebut mempersyaratkan padanya adanya apa? Adanya penyelisihan kepada riwayat yang thiqah, riwayat rawi yang thiqah. Baik. Qala amma mithaluhu fa huwa al-mithalu tsani alladhi marra fi naw'il munkar. Adapun contohnya, contoh hadis yang ma'ruf adalah contoh yang ada pada definisi yang kedua, contoh yang kedua pada hadis munkar. Yaitu hadis man aqama as-shalah wa ata az-zakah wa hajja al-bait wa shama wa qara adh-dhaif dakhala al-jannah. Yaitu hadis riwayat ya, barang siapa yang menegakkan salat, menunaikan zakat, kemudian dia haji ke Baitullah dan dia berpuasa serta memuliakan tamu, maka dia masuk surga. Lakin min tariq as-siqat alladziina rawawhu mauqufan 'ala Ibnu Abbas. Sama hadisnya tapi riwayatnya adalah riwayat dari jalan rawi-rawi yang siqat yang diriwayatkan secara mauquf sampai Ibnu Abbas. Jadi yang mungkar itu adalah yang marfu sampai kepada Rasulullah. Ini mungkar. Adapun yang ma'rufnya adalah yang mauquf hanya sampai kepada Abdullah Ibnu Abbas. Ai annahu min kalam Ibnu Abbas wa laisa min kalamin Nabi. Justru yang sahihnya, yang ma'rufnya bahwa riwayat ini merupakan ucapannya Ibnu Abbas, bukan ucapannya Nabi alaihi salatu wassalam. Wa huwa aksu riwayati Hubaib alladhi rawahu marfu'an, dan ini berlawanan dengan apa yang diriwayatkan oleh Hubaib Di mana Hubaib meriwayatkannya marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala li anna Ibnu Abi Hatim qala ba'da an saqa hadits Hubaib al-marfu huwa munkarun li anna ghairahu min ath-thiqat rawahu an Abi Ishaq mauqufan wa huwa ma'ruf. Karena Ibnu Abi Hatim mengatakan setelah beliau menyampaikan hadits Hubaib yang marfu tadi, beliau mengatakan riwayatnya Hubaib ini mungkar. Dimana? Kenapa? Karena yang selainnya, ya rawi-rawi yang thiqat selainnya meriwayatkan dari Abu Ishaq secara mauquf hanya sampai pada Ibnu Abbas. Wa huwa ma'ruf, maka riwayat yang thiqah ini inilah yang ma'ruf, inilah yang kita ambil. Adapun riwayatnya Hubaib ibn Habib tadi, ya riwayatnya adalah riwayat yang mungkar. Kenapa? Karena dia menyelisihi riwayat rawi yang thiqah. Ya. Baik, ini hadis marfu, tapi bukan termasuk hadis yang lemah ya. Hanya saja beliau sebutkan hadis yang ma'ruf ini karena berkaitan dengan hadis mungkar. Mungkar itu lawannya ma'ruf. Ya, kalau mungkar tadi ada riwayat satu orang rawi dia menyelisih rawi yang thiqah. Ada pun riwayat rawi yang thiqah yang diselisih yang merupakan lawan dari mungkar, ini disebut sebagai ma'ruf. Wallahu taala a'lam. Baik. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam pembahasan hadis yang syadz. Hadis yang syadz dan hadis yang mu'allal. Nah, ini asik nih ya. Hadis syadz dan hadis mu'allal. Ya, syadz itu telah kita sebutkan tadi definisinya. Cuma ini untuk membahasnya sampai selesai saya kira butuh waktu yang lebih banyak. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan laksanakan pada Jumat sore bismillah taala. Ya, naqif ila huna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi